sajak kau bersama denganku aku rindu bagai bertahun tak bertemu. Mengapakah perasaan ini selalu datang menghantui di dalam pikiranku? Harusnya kau selalu ada di sampingku untuk menemani setiap waktu denganku. Tak perlu kau pergi menjauh dari kau bersama.